Oke, langsung aja kita goyang lagi ya. Bareng Monata karena durasi di belakang artisnya masih banyak sekali. Irmis goyang, goyang lagi ya. Ini satu tembang request dari Irmis. Special buat Irmis ada serigala berbulu domba. Aku tak jauh. spesial kan? Lagu tadi buat kakaknya Mas siapa ya?